aku jangan kau persoalkan siapa di hatiku. Terukir di bintang tak mungkin hilang cintaku padamu. Sayangku jangan kau persoalkan siapa.